Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah At-Turusul Muhimmah Li'amatil Ummah, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-200, barakallahu fikum, bagian atas, perhatikan baik-baik. Qala al-muallif ashabahullah, berkata al-muallif ashabahullah, semoga Allah Ta'ala berikan pahala kepada beliau, himayatu aqidat tauhid, yaitu penjagaan terhadap keyakinan tauhid. Himayah, penjagaan akidah keyakinan tauhid ma'ruf, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan, dalam perbuatannya, dalam asma dan sifatnya. Karena Rasulullah SAW harisan kullal hirs ala an tabqa aqidatut tauhid naqiyatan khalisatan fi qulubil muslimin la yatasarrab ilaiha syakkun aw syirkun. Masyaallah. Dahulu Rasulullah SAW beliau sangat semangat sekali dengan seluruh rasa semangat, maksudnya benar-benar semangat untuk apa? Untuk atau agar keyakinan tauhid itu tetap dalam keadaan naqiyah suci, khalisah murni, fi qulubil muslimin, di hati-hati kaum muslimin. La yatasarrabu ilaiha syakkun aw syirkun, tidak kemasukan padanya keraguan, tidak pula kesyirikan. Yatasarrab itu ya tadakhal, paham ya? Maksudnya tidak kemasukan, tidak ada ikut campur dalamnya, tidak terkotori, tidak tersusupi keraguan, tidak pula kesyirikan. Buktinya mana? Buktinya Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Karim mengenai keadaan orang-orang yang apa? Yang tauhidnya, imannya bersih daripada kotoran kesyirikan, akan diberikan keamanan dan juga diberikan apa? Petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yalbisu ay yakhlitu adzulm ay asyrik. Artinya apa? Itu orang-orang yang mereka beriman, wa lam yalbisu imanahum, tidak mengotori. Mereka-mereka orang yang beriman yang tidak mengotori imanahum, keimanan mereka, bidzulmin. Tidak mengotori, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antadhil qulubuhum mu'allaqatun mu'allaqatan billahi wahdah fala tattajih illa ilaihi wa la tastaghith illa bihi wa la tatawakkal illa alaihi. Artinya, dan juga Rasulullah semangat sekali agar hati-hati manusia itu senantiasa ternaungi, bernaung di bawah apa? Di bawah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak mengarah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, tidak beristighasah kecuali hanya kepadanya, dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW sangat semangat sekali ya, memberikan motivasi, dorongan agar senantiasa menjaga apa? Akidah yang sahihah ini, keyakinan yang benar, tauhid, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan. Naam, dalam peribadatan. Fakana sallallahu alaihi wasallam kullama ra'a amran minal umur yud'ifu silatal muslimin bi rabbihim wa i'timadihim 'alaihi wa'dah wa yuzazzi' aqidat at-tauhid min qulubihim asra'a ila tanbihil muslimin ilaih bi tahdhirihim minhu wa bayani khatarihi ala imanihim. Masyaallah. Maka termasuk bentuk semangatnya Rasulullah SAW untuk membentengi, menjaga tauhid ini. Dahulu setiap kali Rasulullah melihat suatu perkara yang bisa membuat lemah hubungan kaum muslimin dengan Rabb mereka, dan juga membuat lemah ketergantungan kaum muslimin terhadap apa? Rabb mereka. Wa yuzazzi aqidat tauhid, dan juga sesuatu yang bisa membuat apa? Membuat nam renggang, membuat pudar, paham ya? Nah, barakallahu fikum, membuat goncang keyakinan tauhid tersebut min qulubihim, dari hati-hati mereka. Apa yang Rasulullah lakukan? Asra'a ila tanbih, segera. Beliau segera memperingatkan al-muslimin, kaum muslimin, dari perkara tersebut. Bitahdzirihim, dengan memperingatkan mereka, wa bayani khatarihi, dan menjelaskan bahayanya kesyirikan, bahayanya perkara yang bisa membikin tauhid tersebut lemah. Naam, wa bayani khatarihi ala imanihim, dan menjelaskan bahayanya kesyirikan, bahayanya perkara yang bisa membikin lemah. Naam, barakallahu fikum, terhadap keimanan mereka. Famin dhalika, termasuk diantaranya ya Rasulullah tanbih as-sihir, sihir. Ilmu sihir sangat berbahaya. Jangan sampai kita mencoba atau mempelajarinya, karena ilmu sihir ini adalah ilmu yang, naam barakallahu fikum, yang pelakunya kalau seandainya mempelajarinya langsung terjatuh dalam kekufuran. Karena orang itu kalau belum terjatuh dalam kekufuran enggak bisa mensihir. Kenapa? Karena syaratnya ketika orang agar bisa mensihir, itu mereka meletakkan syarat-syarat. Di antaranya menghina Al-Qur'an. Al-Qur'an diinjak-injak. Kemudian nah barakallahu fikum, dituliskan dalam apa? Tertulis dalam kitab-kitab mengenai jeleknya ilmu sihir, dan juga ilmu sihir mengandung unsur kesyirikan dan juga kekufuran. Di antaranya apa? Menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan darah haid. Itu pun dalam kamar mandi. Allahul musta'an, ngeri. Jadi tidaklah apa? Orang mempelajari ilmu sihir kecuali terjatuh dalam kekufuran. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika mengutus dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babil saat itu, mengajarkan ilmu sihir bukan karena agar manusia belajar, menguji, menguji keimanan mereka. Apa kata malaikat tersebut? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya ujian, menguji kalian, jangan kalian kufur. Maksudnya kalau kalian belajar, kalian terjatuh dalam kekufuran. Faham maksudnya ya? Nah, karena yang namanya tukang sihir itu dimanapun dia berada tidak pernah beruntung, ya kan? Nah, barakallahu fikum, la yuflihu sahir haitsu ata. Sihir itu tidak akan pernah beruntung, tukang sihir itu, dimanapun dia datang. Karena apa? Karena bantuannya jin dan setan. Waliyadu billah. Nah, kita lihat. Wahuwa azaim warruqa wa'uqadun. Ini. Sihir itu azaim, jimat-jimat. Warruqa, ruqyah-ruqyah. Tapi ruqyahnya yang dibaca itu bacaan-bacaan yang apa? Yang tidak jelas. Terkadang ayat dibulak-balik. Paham ya? Dikomat kami itu bacanya ya. Nambu'uqadun, dan juga ikatan-ikatan. Kadang mereka mengikatkan rambut, diikat-ikat, kemudian rambutnya dicelup dengan darah, wa'iyadzubillah, langsung dibakar, dimasukkan dalam botol, ditutup, kemudian diletakkan di mana. Intinya ilmu sihir sangat berbahaya sekali. Paham ya? Jadi rambut aja bisa menjadi apa? Sarana untuk apa? Untuk tukang sihir mensihir orang tersebut. Nah, Allah musta'an. Tu'assiru fil qulub wal abdan. Yang mana jimat-jimat ini, rukyah-rukyah ini, bacaan-bacaan ini, dan ikatan-ikatan tadi itu sangat mempengaruhi hati dan juga badan. Orang kalau kena sihir, antum perhatikan, lemas biasanya badannya. Badannya lemas, tidak bergairah, tidak punya semangat. Kemudian kalau dibacakan Al-Quran, panas, terasa. Nah, barakallahu fikum itu. Jadi pengaruhnya ke hati dan badan. Fayamrot, tiba-tiba sakit. Wayaktul, bisa membunuh. Wayufarrik bainal mar'i wazawjih, dan bisa memisahkan antara suami dan istrinya, atau istri suaminya. Semula cinta jadi benci tiba-tiba, semula benci menjadi cinta. Itu semuanya apa? Nah, barakallahu fikum, imbas daripada ilmu sihir. Karena ilmu sihir para ulama menyebutkan nam as-sarf wal atf. As-sarfu wal atfu. As-sarfu membuat orang berpaling, al-atfu membuat orang cinta. Di antaranya ilmu sihir adalah ilmu santet. Paham ya? Santet itu, na'am barakallahu fikum, membuat orang yang semula benci jadi cinta. Paham ya? Naam. Orang kalau udah kena santet kadang enggak terasa. Enggak terasa dalam artian enggak sadar gitu ya. Tiba-tiba kok senang, tiba-tiba kok barakallahu fikum suka, itu hati-hati barakallahu fikum. Karena apa? Ilmu sihir hakikatnya apa tadi? As-sarfu wal 'atfu. As-sarfu membuat orang berpaling, benci, wal 'atfu membuat orang cinta. Wal 'iyadzu billah, bantuan jin. Ingat-ingat ya, modus-modus banyak sekali yang mereka kerahkan untuk apa? Mewujudkan ilmu sihir ini. Terkadang rambut dipakai, ludah juga bisa dipakai, pakaian juga bisa. Jadi hati-hati ya. Na barakallahu fikum, Allah musta'an. Wa huwa syai'un yu'tamadu 'ala tasattur wal khafa. Sihir itu adalah sesuatu yang apa? Nam barakallahu fikum, yang disandarkan kepada perkara yang tertutup dan tersembunyi. Orang kalau mensihir itu jarang sekali terang-terangan itu. Ya enggak? Tukang sihir sembunyi biasanya, sembunyi di rumah tua, rumah angker katanya ya. Enggak ada penghuninya di situ. Ada kemenyannya, ada dupanya, ada bunganya. Paham ya? Kemudian ada darahnya, ada semacam na'am barakallahu fikum terkadang apa? Rambut-rambut itu ya, sisir atau semisalnya, banyak ritual-ritual, sembunyi biasanya. Sembunyi dan apa? Dan tertutup. Paham ya? Jarang sekali tukang sihir terang-terangan di lapangan gitu. Paham ya? Ngapain Mbah menyihir orang gitu? Enggak ada. Tukang sihir sembunyi. Tersembunyi. Oleh karena itu terkadang kita sulit menyembuhkan orang yang terkena sihir kecuali mendapatkan apa? Buhul-buhulnya. Paham ya? Terkadang mereka ambil rambutnya, rambutnya diikat-ikat. Paham ya? Kemudian dicampur dengan apa gitu, dipoles-poles gitu, masuk dalam botol dipendam sama dia. Paham ya? Dipendam sama dia ya, ditimbun. Nah, nimbunnya di mana? Dekat kuburannya Mbak Fulan misalkan. Akhirnya orang yang kena sihir kumat-kumatan terus. Diruqyah, dibacakan gini-gini ini enggak ketemu. Akhirnya apa? Ketemunya setelah tahu bukunya di situ, bongkar, diambil, dipecahkan, dibakar, diruqyah selesai. Kadang ada seperti itu. Paham ya? Ada juga yang sihirnya lemah sehingga dengan ruqyah pun sembuh, ada juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya sihir ini bukan perkara yang bohong-bohongan, bukan sekedar na'am barakallahu fikum modus-modus yang ada, tapi benar-benar ada realita. Rasulullah aja pernah enggak kena sihir? Rasulullah pernah. Rasulullah pernah disihir oleh orang Yahud. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Siapa yang mensihir Rasulullah namanya? Siapa yang tahu? Siapa? Hah? Al-Labid ibn al-Aqsam, al-Yahudi. Mensihir Rasulullah, bayangkan. Itu Rasulullah, apalagi kita yang bisa dikatakan bukan Rasul, wala Nabi, wala sahabat, wala tabi'in, wala atba'ut tabi'in. Kita orang belakangan jauh sekali. Jadi sangat memungkinkan kalau terkena sihir, tapi kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kita harus menjaga diri kita, harus membentengi diri kita dengan banyak-banyak membaca zikir. Zikir pagi dan petang. Paham ya? Zikir pagi dan sore dibaca. Walaupun sedikit tidak masalah. Itu termasuk penjagaan. Ayat kursi, ayat penangkal setan. Itu jangan lupa juga. Paham ya? Kalau antum baca itu sebelum tidur, aman insyaallah. Paham ya? Sampai pagi harinya, termasuk ayat penangkal setan kan ayat kursi itu. Nah, barakallahu fikum, kisahnya Abu Hurairah dengan setan yang suka mencuri apa? Sebagian harta yang Abu Hurairah jaga itu, harta sebagian harta zakat dicuri, akhirnya laporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Setannya sempat memberitahukan kepada Abu Hurairah agar selamat tidak diganggu baca ayat kursi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Syahidnya barakallahu fikum, sihir ini perkara yang ada, kita harus waspada dan berhati-hati. Wa yastakhdimuhu as-saharah fi iqa'il adrar bin nas. Dan para tukang sihir, saharah itu jamak dari sahir, saharah, sahirun, kafarah, kafirun, fajarah, fajirun, saharah ini jamak, mufradnya sahir. Dan para tukang sihir menggunakan ilmu sihir tersebut fi iqa'il adrar bin nas, untuk menjerumuskan manusia ke dalam perkara yang bahaya. Waqad hadara minhu al-Islam wa nahaa anhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Islam telah memperingatkan darinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ilmu sihir tersebut. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Karena apa? Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Orang lalai, lengah, enggak banyak zikir, kosong pikirannya, sihir sama dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Awal mulanya enggak ada niat untuk menyihir. Tapi karena wah ini kayak kesempatan, orangnya kaya, hartanya MM-an ini. Kesempatan, apalagi dia enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, walaupun KTP-nya Islam, sihir sama dia. Karena ada kesempatan. Paham ya? Jadi waspadalah kan itu. waspada terhadap apa? Naam barakallahu fikum, bahaya sihir ini. Naam, dengan cara membentengi diri kita senantiasa membaca zikir pagi dan petang dan juga yang semisalnya. Kita lihat hadisnya. Faqalat, naam barakallahu faqala, yang tepat faqala ya, yang tepat ya. Karena hadisnya ini naam barakallahu fikum, hadisnya Abu Hurairah. Rasulullah berkata faqalat itu kan keliru. Karena kalau faqalat kan berarti yang berkata perempuan. Ya enggak? Yang tepat faqala. Tak taklisnya enggak ada itu. Paham ya? Kalau cetakan anak kayak gitu, kalau cetakan antum bagaimana? Sama aja kan? Sama aja, semua cetakannya sama ya. Nah, barakallahu fikum, jadi itu keliru. Taklisnya itu enggak ada yang sahih. Paham ya? Faqal, Rasulullah mengatakan istanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian, hindarilah oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan. Qalu, segenap para sahabat berkata, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu 7 perkara yang bisa membinasakan ya Rasulullah? Qala asyirku billah, pertama berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, mensekutukan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala dalam peribadatan atau yang semisalnya. Kedua, wasihir, ini sihir. Asihru huwa as-sarfu wal-adfu. Sihir adalah apa? As-sarfu, membuat orang berpaling, benci. Wal-adfu, membuat orang cinta, senang, suka. Paham ya? Seperti itu. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Yang ketiga, yang pertama syirik, kedua sihir, 7 perkara yang bisa membinasakan. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan hak. Bunuh orang, bunuh diri. Paham ya? Bunuh orang itu enggak masalah kalau ada alasannya. Seperti qisas, ya enggak? Rajam, murtad, itu ada alasannya. Tapi kalau tiba-tiba antum bunuh orang, nusuk orang gitu, antum bunuh, antum bom bunuh diri, membuat keonaran, jangan. Haram barakallahu fikum, na'am. Karena kita lewati, la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda salas. Darahnya seorang muslim tidak halal kecuali apabila disebabkan oleh salah satu 3 sebab. Pertama, as-sayyibu az-zani. Orang dah menikah kemudian berzina, rajam. Yang kedua, an-nafsu binafsi qisas. Boleh dibunuh, dialirkan darahnya. Ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil-jamaah, orang yang meninggalkan agamanya berpaling dari jamaatul muslimin, murtad, dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Paham ya? Naam. Jadi menunjukkan bahwasanya selain itu haram, antum, kita membunuh orang lain, mengalirkan darah kaum muslimin tanpa sebab, haram. Apalagi dengan apa? Dengan sebutan bom bunuh diri. Haram barakallahu fikum, na'am, Allahu musta'an. Kita lihat sini, wa aklu riba, makan harta riba. Hati-hati ini. Sihir, syirik, sihir, bunuh orang tanpa ada unsur kebenaran, makan harta riba. Harta riba barakallahu fikum, hati-hati. Nah, baik riba yang bersumber dari bank atau riba yang bersumber dari pinjam meminjam yang tidak syar'i, atau nah barakallahu fikum, makanan-makanan riba yang lainnya. Hati-hati. Jangan sampai kita memakan harta riba. Ancamannya berat. Apa ancamannya? Setelah dikasih ultimatum peringatan, kok tidak segera kembali, justru makan harta riba, ancamannya perang melawan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Gitu ya. In kuntum mu'minin, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Bayangkan itu, ancaman yang ngeri. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Kalau tobat, tinggalkan sisa-sisa riba tadi itu. Jika kalian benar-benar beriman, fa illam taf'alu, ini ancamannya. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mengerjakan, sudah tahu riba itu haram kok malah tetap eksis, tetap senang dengan ribanya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang menang coba? Kalau udah perang melawan Allah, kalah pasti. Melawan Rasulnya, pasti kalah. Paham ya? Tapi apa? Akibat dibalik orang yang segera taubat dan meninggalkannya, apa balasannya? Fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tadlimun wa la tadlamun. Kalau taubat, harta kalian yang inti milik kalian. Kalau kalian nyimpan uang di bank 10 juta, 10 juta itu milik kalian. La tadlimun wa la tadlamun. Kalian gak mendolimi, tidak didolimi. Kenapa kok tidak mendolimi? Karena sebenarnya kita itu kalau nyimpan di bank, paham ya? Itu nanti kita bantu pihak bank untuk mendolimi orang lain. uang 10 juta itu nanti sama pihak bank dipinjamkan 5 juta. Ketika minjamkan, pihak bank ngomong, ini 5 juta ini kalau ngembalikan 6 juta loh. Dolimi orang lain sudah. Kita walaupun gak ikut ritual bank, ritual riba, tapi ikut apa? Melestarikan budaya di dalam bank itu, budaya ribawinya, hati-hati. Nah terus bagaimana solusinya? Gak usah disimpan di bank. Gak usah bank-bankan sudah. Paham ya? Disimpan di rumah, dibelikan emas batangan pak. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Simpan di dalam laci, dalam... Nah, barakallahu fikum, barkas-barkas yang sudah aman, paham ya? Simpan di situ, nah barakallahu fikum. Tapi kalau bank-bankan jangan, kecuali darurat. Para ulama mengatakan kecuali darurat. Darurat itu kalau udah enggak ada solusi yang lain. Selama masih ada solusi yang lain, jangan bank-bankan. Bahaya. Paham ya? Anak cuma nyimpan saja ustaz, tapi enggak ikut ngambil bunganya, sama aja. Kenapa sama? Antum nyimpan uang di bank, uang antum digunakan untuk ritual ribawinya. Antum enggak tahu. Paham ya? Nah, mendolimi orang lain gitu loh. Nah, kalau tobat, ambil harta inti tadi 10 juta, kalau pernah nyimpan uang di bank 10 juta, ambil 10 juta, la tadlimun wala tudlamun. Kalian enggak didolimi, enggak mendolimi juga. Paham ya? Seperti itu na barakallahu fikum. Harta riba hati-hati. Laknat ancamannya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukila wa syahidai wa katiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan laknat pemakan harta riba, yang memberi makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi riba miyah, dan yang mencatat, sekretarisnya kena juga, hati-hati, sekretarisnya, tukang parkirnya, dikhawatirkan benar, tukang parkirnya, ya makanya baju orang situ, paham ya, nah barakallahu fikum dikhawatirkan ya, karena apa, menjaga kelestarian bank tadi itu, nah barakallahu fikum, lol musta'an, hati-hati, berikutnya, wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim, dipasrai, uang 50 juta diamanai, tolong ini uangnya dibagikan kepada anak-anak yatim, sama dia malah dimakan, dibelikan apa? Karimun, Allah mustahil bekas, bekas second 30 juta tinggal 20 juta, yang 30 dia makan haram, paham ya? Amanahnya lihat, untuk apa amanahnya? Untuk orang-orang yatim, bagikan, selesai kasih mereka, anak-anak yatim dengan harta yang diamanai, nah ini penting karena seringnya jamiat wal muassasat yang diterjemahkan di Indonesia, yayasan barakallahu fikum, itu jarang sekali yang amanah seperti ini, jarang sekali, paham ya, dan hampir semuanya tidak amanah, kenapa? Karena nanti orang yang berurusan di bidang apa, nah kertas tinta hitam di atas kertas putih, itu nanti akan mengatakan, anak capek sudah nyebarkan ke sana kemari, butuh butuh ini, akhirnya bantuan masuk 100 juta yang dipotong 10 juta gak murni lagi sudah, alasannya banyak sekali, uang capek, uang bensin, uang ini, uang itu, uang administrasi atau semisalnya, paham ya, oleh karena itu seperti kita, alhamdulillah, tidak ada yayasan wala syaih, begitu datang bantuan contohnya ya, nah barakallahu fikum, Isa ini ada amanah 50 juta tolong sampaikan kepada orang fukara wal masakin, ana yakin langsung sampaikan, biidnillah, paham ya, gak ada, wah ada uang capek ini uang bensin, gak ada kalau yayasan ada. Paham ya? Itu sudah ma'ruf. Banyak yang cerita tentang keadaan bagaimana na barakallahu fikum ketika apa? Bekerja di balai yayasan tersebut. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Amanah itu sangat berat sekali. Amanah sangat berat sekali. Awal mulanya amanah ini siapa yang diperintahkan untuk mengemban? Na barakallahu fikum. Siapa awal mulanya? Langit. Paham ya? Bumi, gunung. Mereka semuanya enggan, berat. Ternyata siapa yang megang? Wa hamala al-insan, manusia. Wa kana dzaluman jahula, manusia itu zalum, suka berbuat kedzaliman, jahula, bodoh. Paham ya? Oleh karena itu hati-hati. Amanah penting sekali. Di amanah apa? 50 juta untuk pondok, kasih pondok. 50 juta untuk bagikan santri, kasih santri. Paham ya? Lihat amanahnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. 50 juta untuk memberi makan santri ya, sudah dibelikan untuk yang diperlukan santri untuk dimakan misalnya. Seperti itu. Amanah penting sekali barakallahu fikum. Na'am. Wa tawalli yaumaz zahf, dan juga lari dari medan peperangan. Perang lari dia. Ini apa? Ini termasuk yang nah barakallahu fikum perkara yang bisa membinasakan yang keenam. Tawalli yaumaz zahf, perang lagi genting-gentingnya menyerang musuh dia malah lari mundur ke belakang. Lari menyelamatkan diri biar selamat dari peperangan itu tidak dibenarkan. Na'am. Yang ketujuh, waqtful mustanatil ghafilat, menuduh seorang wanita atau laki-laki dengan tuduhan berbuat kekejian, tuduhan berzina, tuduhan liwat, homo atau yang semisalnya, itu sangat berbahaya sekali. Karena tuduhan tersebut kalau tidak bisa datang bukti, dicambuk. Berapa kali cambukannya? 80 kali cambukan, enggak sembarangan. Bukan cambukan pelan-pelan gini, bukan cambukan yang benar-benar terasa gitu ya. Nah, 80 kali kalau enggak bisa datangkan 4 saksi, bayangkan. Jadi jangan bermudah-mudah menuduh saudaranya. Paham ya? Kaum muslimat, mukminat, muslimin, mukminin. Nah, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Orang-orang yang mereka memfitnah kaum mukminin dan mukminat, kemudian setelah memfitnah enggak tobat, memfitnah nuduh saja enggak tobat, falahum adzabu jahannam, dia mendapatkan ancaman neraka jahannam, wa lahum adzabul hariq, dan mendapatkan azab yang membakar, wal iyad billah. Muttafaqun alaihi, akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang terakhir, wa 'uqubatus sahir, dan hukuman bagi tukang sihir kalau ketangkap diapain kira-kira? Kalau tukang sihir ketangkap bagaimana? Siapa yang menghukum ini? Yang menghukum ini adalah walil amr, pemimpin. Adapun rakyat sipil hanya nangkap enggak masalah, serahkan kepada pihak yang berwajib. Paham ya? Karena rakyat sipil, nah barakallahu fikum, tidak punya wewenang dan hak untuk apa menghukum ini. Serahkan kepada walil amr dengan hukuman bagaimana yang mereka letakkan. Wa illah, hukum asalnya wa, di penggal lehernya. Kita lihat ini. Wa uqubatus sahir, hukuman bagi tukang sihir fil Islam, dalam agama Islam, an yudrab unuquhu bisayf, lehernya dipenggal dengan pedang. Mau salah ya? Hukumannya apa? Adalah lehernya dipenggal dengan pedang. Ngeri sekali. Nah, Allah musta'an, ngeri. Faqad qala Rasulullah sallallahu, faqad qala Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW bersabda, haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman bagi tukang sihir dipenggal dengan pedang, dipenggal lehernya. Walladhi yankhadi' bi'akmali saharah, dan barang siapa, dan siapapun orangnya yang menipu dengan perbuatan-perbuatan tukang sihir, wa ya'tihim, dan mendatangi tukang sihir, yang tamis indahum syifaan, mencari kesembuhan di sisi tukang sihir, lima ridhi, untuk orang sakit keluarganya. Jadi dia datang ke tukang sihir minta disembuhkan. Nah, kalau zaman sekarang mungkin sihirnya online, paham ya? Nah, barakallahu fikum, jadi sekarang mengikuti perkembangan zaman, bagaimana caranya orang bisa menghipnotis dengan cara online, dengan suara-suara pujukan, rayuan, tolong nanti transfer ya sekian-sekian, akhirnya semua yang dalam rumah habis semuanya. Kena rayuan apa? Rayuan gumbal tadi itu. Paham ya? Nambara kalau fiikum di rayu, dibujuk-bujuk, kena hipnotis. Allah musta'an. Hati-hati ya. Nambara kalau fiikum. Naam. Kita lihat sini. Datang kepada tukang sihir, naam, kemudian apa? Mencari kesembuhan di sisinya untuk apa? Untuk orang yang sakit. Au qada'ani maslahati, atau untuk menunaikan kepentingan dia. Biar naik jabatan, biar terpilih jadi lurah, jadi apa? Jadi kadus. Jadi kades, bupati, sekarang lagi musim-musimnya mau pemilihan ini ya, datang ke tukang sihir, hati-hati, Pak ini nomor sekian tolong disihir Pak, biar nanti ketika coblan tumbang, wah, hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, sama kedudukannya. Wasaddaqahum fima yaz'amunahum min ad-di'a'i 'ilmil ghaib, akhirnya orang yang datang ini membenarkan tukang sihir yang mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Mbah Fulan, tolong Mbah, mobil kami hilang Mbah. Mobil yang mana ya? Mobil yang kemarin dipakai Mbah. Warnanya apa? Warnanya hitam. Oh iya, katanya, kata Mbahnya. Warna hitam yang belakangnya ada stiker RI ya, katanya. Paham ya? Dia nebak, ini Mbahnya nebak aja nih. Mbah tukang sihir nebak. Warna hitam di belakangnya ada stiker RI. Kemudian apa? Barakallahu fikum. Nah, sekarang berada di rumah si Fulan, nomor platnya sekian-sekian. Tahu semua dia karena bantuan sihir. Bantuan jin tadi ya. Nah, barakallahu fikum, Allah mesti hati-hati. Kadang nebak-nebak seperti itu. Nah, kalau benarkan ucapan mereka seperti ini, faqad kafar, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran, hati-hati. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah apa? Kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilu dalika, dalil mengenai hal tersebut, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutunyiralah au takahana au tukuhinalah au sahara au suhiralah, bukan termasuk bagian dari kami orang yang tatonyur menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya, burung ke kanan berangkat kerja, burung ke kiri terbang ke kiri, wah ini sinyal nih enggak jadi berangkat kerja, burungnya kok bunyi terus ngoceh terus, wah ini berarti alamat berkah ini berangkat kerja, kok burungnya diam aja ya, dia kasih makan kasih minum diam aja enggak berangkat kerja, itu semuanya tatonyur. Tapi apakah burung aja Pak? Kucing bisa enggak Pak? Kucing? Bisa juga. Burung ini karena ma'rufnya di zaman jahiliyah dulu dengan burung. Kalaupun dengan kucing, kucing ngiyang-ngiyong aja, wah ini sial ini. Enggak berangkat kerja, sama aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, atau walang kadung. Walang kadung atau walang kadung, belalang itu yang gini tangannya itu. Nah, kalau gini-gini berangkat kerja. Paham ya? Allahu musta'an. Kadang orang itu macam-macam. Yang namanya modus. Paham ya? Namanya teman sarana-sarana yang bikin untuk orang itu tertipu gitu ya. Allah musta'an. Nah, kalau gini-gini berangkat kerja loh. Yang kiri gini-gini, wah pada sinyal. Bisa juga. Untuk apa tatonyur walaupun bukan burung. Hati-hati ya. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tatonyur. Menentukan nasibnya dengan burung. Atau untuk orang yang apa? Meminta ditatonyurkan. Atau jadi dukun. Atau meminta apa? Didukunkan. Au sahara atau yang sihir, au sihirlah atau orang yang minta disihirkan. Paham ya? Dua-duanya bukan bagian dari Rasulullah SAW. Dzakarahu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid wa 'azzahu lil Bazzar bi isnadin jayyid. Itu tulisannya keliru itu tulisannya itu. Sambungannya lebih isna dalnya harus sambung dengan alif harusnya bi isnadin jayyid. Ya, tulisan kadang kayak gitu ya keliru ya. Yang terakhir wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ataka hinan, barang siapa yang datangi dukun. Nah, dukun datang ke dukun tanya misalkan, fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang ucapkan dukun tadi itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, Allahumma musta'an. Sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang ke dukun nanya, "Mbah, sapiku hilang, Mbah." Paham ya? Warnanya apa warnanya? Lah sudah nanya warnanya tapi Mbah dukunnya enggak tahu ya. Paham ya? Katanya dukunnya tahu semuanya tahu katanya. Masih tanya warnanya apa? Tanya, "Warnanya apa warnanya?" Pink. Maksudnya warnanya apa ya? Metal, metal ya. Warnanya metal. Kapan hilangnya? Malam Jumat, Mbah. Oh, anak tahu. Anak tahu, mbahnya ini mungkin tahu bahasa Arab dikit, anak itu. Anak tahu katanya. Paham ya? Anak tahu itu. Sapinya sekarang di rumah si fulan, ternyata benar ada di sana gitu loh. Berarti apa? Bantuan setan. Hati-hati, itu ujian barakallahu fikum. Nah, terkadang benar ya tebakannya itu benar. Karena setan-setan yang mengarah ke tukang sihir itu 100 kabar yang curi dari langit yang benar cuma satu. Paham ya? Sebagai ujian tadi itu. Nah, rawahu Abu Dawud wa kharajahu Ahlus Sunan al-Arba'. Nah, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, dikeluarkan juga oleh Ahlus Sunan Al-Arba', pemilik Sunan yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.